pernahkah engkau dengarkan sedih-sedahanku? Tuhan, kemana dia kau terbangkan? Mengapa harus kau pisahkan dia dan aku? Lihatlah, air mataku pun tak kering. Dengarlah, sungai tak lagi bernyanyi. Datanglah, sayang padaku. Mengapa harus kau biarkan aku sendiri? Tuhan, tangan pun gemetarlah sudah menahan derita yang sesak di dada. Lihatlah, air mataku pun tak kering. Dengarlah, sungai tak lagi bernyanyi. Datang